السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يبارك في جمعنا هذا، وأن يرزقنا جميعا الإخلاص والتوفيق والعون على كل خير، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يزيننا بزينة الإيمان، إنه تبارك وتعالى مجيب. وحديثنا أيها الإخوة الأكارم في هذا اللقاء حديث عن الإيمان، الذي هو أعظم المطالب وأجل المقاصد وأنبل الأهداف. الإيمان الذي به سعادة الدنيا والآخرة، وبه نيل رضا الله سبحانه وتعالى، والفوز بثوابه جل وعلا. الإيمان الذي يترتب على وجوده كل خير في الدنيا والآخرة، ويترتب على فقده كل شر وبلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. Setelah Syekh menyampaikan khutbatul hajahnya, beliau memohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada kita berupa keikhlasan dan taufik dalam hal berta'awun di atas kebaikan. Dan juga beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiasi kita semua dengan perhiasan iman. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha menjawab doa-doa para hamba-Nya. Tema yang akan beliau bawakan pada kesempatan hari yang berbahagia ini adalah seputar iman, yang merupakan seagung-agungnya kedudukan, seagung-agungnya yang dituju oleh para hamba. Dan iman adalah merupakan salah satu yang paling penting bagi seorang hamba untuk bisa memperoleh kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya iman, maka akan ada segala kebaikan. Dan bila iman ini tidak ada, maka akan muncullah segala keburukan. وثمرات الإيمان أيها الإخوة الكرام كثيرة لا حصر لها، عديدة لا تستقصى، فكل خير في الدنيا والآخرة ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. والإيمان هبة ربانية ومنة إلهية يتفضل به سبحانه وتعالى على من شاء من عباده منًا منه سبحانه وتعالى وتكرما، كما قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال الله تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال الله تبارك وتعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وفي الدعاء المأثور عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. Beliau ingin menyampaikan tentang buah daripada keimanan. Buah daripada keimanan ini banyak sekali, tidak ada batasannya. Karena seluruh kebaikan yang ada di dunia ini adalah merupakan buah ataupun hasil di antara buah-buah iman. Dan yang perlu diketahui oleh kita bersama bahwa iman adalah merupakan pemberian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dan karunia serta anugerah ilahiyah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki dari para hamba-Nya. Siapa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dari para hamba-Nya dengan keimanan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam beberapa ayat, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya kurang lebih: akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kecintaan, keimanan kepada kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghiaskan keimanan tersebut di dalam hati-hati kalian, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kalian benci terhadap kekufuran dan kemaksiatan. Dalam firman-Nya yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang artinya kurang lebih: kalaulah bukan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kalian dan rahmat-Nya, maka tidak ada seorang pun daripada kalian yang bersih, tidak ada salah seorang pun dari kalian yang suci. Kemudian dalam sebuah hadis yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa yang artinya: ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman. Hiasilah kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan memberi petunjuk. وليس الإيمان أيها الإخوة الكرام دعوة تدعى أو أمنية ترتجى، بل الإيمان قول وعمل، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالقلب والجوارح لنيل رضا الله سبحانه وتعالى والفوز بثوابه، يزيد بطاعة الله تبارك وتعالى وينقص بمعصيته. فالإيمان كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قوله ليس الإيمان بالتمني أي ليس الإيمان مجرد أمنية يتمناها العبد، يتمنى أن يكون من المؤمنين أو من أعلى المؤمنين إيمانا وأرفعهم درجة وأعظمهم مثوبة. وليس الإيمان بالتحلي أي يدعي ذلك لنفسه مجرد دعوى دون عمل ودون قيام بحقيقة الإيمان، فليس الإيمان هذا ولا ذاك، وإنما الإيمان أمر يقر في قلب المؤمن وتصدقه الأعمال. ومعنى تصدقه الأعمال أي تبرهن على صدقه وتكون دليلا على صدقه، بخلاف الإيمان الذي هو مجرد دعوة يدعيها الإنسان. Beliau menyampaikan bahwa iman itu bukanlah sekedar klaim dan dakwaan belaka atau angan-angan belaka, tetapi iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Perkataan yang meliputi perkataan lidah, sedangkan dan juga keyakinan dalam hati, sedangkan perbuatan meliputi perbuatan dengan hati dan perbuatan dengan anggota badan, yang dengannya seorang dapat meraih kebahagiaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan iman ini akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkurang dengan kemaksiatan kepadanya. Al-Hasan al-Basri pernah menyampaikan bahwa iman itu bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar dakwaan, tetapi iman itu adalah apa yang tertanam di dalam hati dan dibenarkan oleh anggota badan. Jadi maksud perkataan Al-Hasan al-Basri bahwa al-iman itu laisa bitamanni adalah bahwa iman itu bukan sekedar angan-angan, dan maksud bahwasanya iman itu ya laisa bitahalli adalah bahwa bukan sekedar dakwaan belaka atau bukan sekedar klaim belaka, tetapi iman itu kata beliau adalah apa yang tertanam di dalam hati seorang mukmin yang kemudian dibenarkan dalam wujud realisasi amal-amal perbuatannya. Dan ini berbeda tentunya dengan iman yang hanya sekedar dakwaan belaka. Wa kullama 'azama hadd al-'abd min al-iman tahqiqan lahu wa tatmiman wa takmila 'azama nasibuhu wa haddahu min nail ثمرات الإيمان وخيراته وبركاته الدنيوية والأخروية. ولهذا يتفاوت العباد في أجورهم وثوابهم بحسب تفاوتهم في حظهم ونصيبهم من الإيمان، ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وأهل الإيمان فيه ليسوا على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل بينهم تفاوت بحسب حظهم ونصيبهم منه. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. فذكر تبارك وتعالى أن عباده المصطفين على رتب ثلاث، فهم ليسوا على رتبة واحدة بل على رتب، وأساس ذلك هو حظهم ونصيبهم من الإيمان. فمنهم من يقوى إيمانه فيكون سابقا بالخيرات، ومنهم من يكون دون ذلك فيكون مقتصدا أي مقتصرا على الفرائض والواجبات، ومنهم من يظلم نفسه بتفريط في واجب من واجبات الإيمان أو ارتكاب محظور من محظوراته. Kemudian beliau menyampaikan bahwa berkaitan dengan apa yang akan didapat atau diperoleh oleh seorang hamba dari keimanannya, bahwa Semakin besar bagian yang dia ambil daripada keimanannya tersebut dalam hal realisasi dia terhadap keimanan dan dalam hal menyempurnakan keimanannya, maka akan semakin besar pula bagian yang dia peroleh dari buah keimanan tersebut, baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Oleh karena itulah para hamba ataupun manusia bertingkat-tingkat atau berbeda-beda tingkatan mereka, para hamba berbeda-beda ataupun bertingkat-tingkat dalam hal tersebut. Dalam hal meraih buah daripada keimanan tadi bergantung dari apa yang dia realisasikan daripada keimanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah mengisyaratkan tentang hal itu di dalam firman-Nya yang artinya kurang lebih adalah bahwa masing-masing memiliki derajat dan tingkatan-tingkatannya dari apa yang mereka amalkan, dari apa yang mereka amalkan. Maka di sini beliau menyampaikan dan menegaskan intinya bahwa para hamba itu dalam hal keimanan tidak dalam tingkatan yang sama, tetapi mereka berbeda-beda tingkatannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan dalam firman-Nya yang lain dan membagi para hamba itu menjadi tiga golongan setelah Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kami telah mewariskan Alkitab, yakni kepada orang-orang yang telah kami pilih dari para hamba kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah itu memerinci golongan-golongan para hamba, maka di antara mereka ada yang tengah-tengah atau sedang-sedang ataupun pas-pasan dalam hal amal tersebut. Kemudian ada di antara mereka yang mendolimi dirinya sendiri, dan ada di antara mereka yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Inilah perbedaan-perbedaan tingkatan yang ada yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan para hamba dalam hal keimanan. Dan yang menjadi asas dalam hal ini adalah semuanya bergantung kepada sejauh mana mereka mengambil bagian daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang memiliki keimanan yang kuat, yang kemudian mereka merealisasikan keimanan tersebut dengan baik, maka mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, sehingga mereka pun akan mendapatkan tingkatan yang tertinggi daripada iman dan juga buah hasil yang paling tinggi pula. Dan di antara mereka ada yang kurang dari itu, yang tengah-tengah, yang pas-pasan, yaitu mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang wajib dan dalam hal meninggalkan yang haram saja. Sedangkan di sana ada pula golongan orang-orang yang mendolimi dirinya sendiri, apakah itu dengan meninggalkan kewajiban ataukah dengan melakukan ataupun melanggar suatu kemaksiatan. Wa hadha ayyuhal ikhwatul kiram yastawjib min al-mu'min an-nasih li nafsih an ta'dhama عنايته بإيمانه ورعايته له وحرصه على تكميله وتتميمه، لأنه يعيش في ضوء وظل هذه الرعاية لإيمانه والعناية به حياة صراع ومجاهدة، لأن الصوارف والصواد عن الإيمان كثيرة جدا، ولا سيما في زماننا هذا الذي كثرت فيه أبواب الفتن وكثرت فيه المنافذ والمداخل التي تشغل عن الإيمان وتصرف عن الدين وتخطف القلوب وتأسر النفوس، مما يتطلب من العبد الصادق مجاهدة قوية وعظيمة ليحفظ إيمانه وليسلم له دينه. والله تعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإذا كانوا قديما قد قالوا ليس العجب ممن نجا كيف نجا، ولكن ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. فكيف بالأمر في مثل هذا الزمان وفي مثل هذا الوقت الذي ثارت فيه الفتن بنوعيها، فتن الشبهات القادحة في الإيمان من الناحية العلمية العقدية، وفتن الشبهات القادحة في الإيمان من الناحية العملية التعبدية. فالأمر يحتاج إلى مجاهدة عظيمة ورعاية دقيقة واهتمام بالغ. والله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Beliau kemudian menyampaikan para ikhwah sekalian apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, hal ini mewajibkan atau menuntut kepada seorang mukmin yang nasih terhadap dirinya sendiri, yang pandai menasihati dirinya sendiri, agar memperbesar perhatiannya terhadap keimanannya dan berupaya keras bagaimana menjaga keimanannya dan juga bagaimana menyempurnakan keimanannya tersebut. Karena seorang mukmin pada saat ini hidup dalam naungan kehidupan yang keras, kehidupan yang menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan ataupun penghalang-penghalang yang banyak dari keimanan. Dan juga khususnya di situ pada masa kita yang banyak sekali pintu-pintu fitnah yang kesemuanya dapat memalingkan seorang hamba daripada keimanan, dapat memfitnah hati-hati manusia atau para hamba. Dan ini semuanya menuntut kepada seorang hamba yang sabar untuk bermujahadah, untuk berupaya keras, berupaya kuat bagaimana menjaga keimanannya tersebut agar jangan sampai iman tersebut lari dari dirinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan yang artinya kurang lebih adalah, dan orang-orang yang berjuang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya kami akan memberikan petunjuk kepada jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Apabila mereka dahulu pernah mengatakan yang mengherankan atau yang takjub itu bukanlah dari kebinasaan ataupun kecelakaan, bagaimana bisa celaka, tetapi di situ bukanlah ya sesuatu yang mengherankan itu adalah seseorang yang telah celaka, bagaimana dia celaka, tetapi di situ ya untuk saat ini di zaman ini yang takjub yang mengherankan adalah seorang yang selamat, bagaimana dia bisa selamat, karena saking sulitnya seseorang bisa selamat ya keimanannya pada masa-masa fitnah ini, yang mana fitnah ini membawa dua macamnya, yaitu baik fitnah syubhat yang dapat merusak keyakinan atau i'tiqad serta dari sisi ilmiah seorang hamba, dan juga fitnah syahwat yang dapat merusak dari sisi amal-amal dan ibadah-ibadah seorang hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi di situ mengingatkan kepada kita semua ayat yang sudah dibacakan, yang artinya tadi adalah, dan orang-orang yang berjuang keras di jalan kami, niscaya kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Wa fil hadis يقول عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وذلك أن حياة المؤمن حياة صراع مع الباطل، وله أعداء كثر، منهم أعداء يرونه ولا يراهم، وعدو يراك ولا تراه شديد المؤنة. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهناك أعداء في قالب الأصدقاء، وهناك مكرة يعملون بخفاء ويخططون بدهاء للإطاحة بإيمان المؤمن وخلخلة دينه وزرع الشبهات والفتن في نفسه. فالمؤمن الصادق يعيش حياة مجاهدة صادقة، يرجو من ربه سبحانه وتعالى أن ينجيه وأن يسلم له دينه وأن يعافيه من البلاء، ويتجنب كل سبيل أو طريق يفضي به إلى الباطل، فلا يخاطر بدينه ولا يخاطر بإيمانه وعقيدته، لأن الإيمان إذا ضاع أو فقد ليس منه عوض، وكل شيء له عوض إلا الإيمان إذا ضاع لا يعوضه شيء. Dan dalam sebuah hadis dari Nabi SAW, beliau bersabda yang artinya kurang lebih adalah, seorang mujahid adalah seorang yang menjihadi dirinya sendiri dalam hal ketaatan kepada Allah. Artinya dalam hal bagaimana, artinya di situ bahwa seorang yang mujahid itu hakikatnya adalah seorang yang berjuang keras untuk dirinya sendiri dalam hal ketaatan kepada Allah tabaraka taala. Hal itu dikarenakan seorang mukmin pada masa ini khususnya hidup dalam keadaan bergelut dan berperang dengan kebatilan, dan dia memiliki musuh-musuh yang banyak. Ada musuh-musuh yang mana mereka melihat dirinya dan dia tidak melihat mereka. Ada pula musuh-musuh yang dia melihat mereka, di mana semuanya berusaha untuk menyeru bala tentaranya di dalam memerangi seorang mukmin. Bahkan di sana ada di antara musuh-musuh seorang mukmin itu, ada yang di situ dalam wujud teman-temannya atau kawan-kawan dekatnya yang tidak terasa ataupun tidak sadar dapat menanamkan dalam dirinya berbagai macam syubhat dan fitnah-fitnah bagi dirinya. Maka seorang mukmin yang shadiq, yang jujur, yang benar keimanannya, dia selalu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dapat menyelamatkan dirinya dan membebaskan dirinya dari segala fitnah-fitnah tadi, dan dapat menyelamatkan agamanya. Berdoa kepada Allah agar dapat menyelamatkan, agar menyelamatkan agamanya dan menjauhkan dirinya dari segala macam jalan-jalan kebatilan. Karena apabila iman sudah lenyap ataupun hilang dari diri seorang, maka tidak ada gantinya. Berbeda dengan benda-benda ataupun harta yang dimiliki oleh manusia, yang apabila hilang masih bisa ada gantinya. Tapi iman apabila hilang dari diri seorang hamba, maka tidak ada gantinya. Wa hadha yatatallab min al-'abd an yufakkir da'iman بالنجات وكيف يكون من الفائزين. قد قال الله سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يجب عليه أن يهتم في نجاته وسلامته والحفاظ على دينه والبعد عن القوادح فيه في أصله أو في كماله. فالإيمان له نواقص وله نواقض يجب أن يحترز منها ويحذر من الوقوع فيها. والنجاة في هذا الأمر بعد اللجوء إلى الله وطلب العون منه والتوفيق والتسديد أن يعتبر المؤمن الإيمان مفزعه في كل أمر ومرتكزه في كل سير، لأن العبد في هذه الحياة يتقلب بين أمور وأمور، فإذا كان الإيمان هو المفزع في أموره كلها كانت بذلك نجاته. وهذه جملة مهمة للغاية تحتاج إلى شيء من التفصيل والبيان بضرب المثال الذي يتضح به المقال ويستبين به المعنى. Oleh karena itu di situ bahwa apa yang sudah disampaikan menuntut kepada seorang hamba untuk selalu berpikir bagaimana dia bisa selamat dan bagaimana dia bisa menjadi orang yang beruntung. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan dalam firman-Nya yang artinya kurang lebih, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh telah beruntung. Maka sungguh dia telah beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali perhiasan yang menipu. Maka hendaklah dia di situ benar-benar memperbesar perhatiannya dalam hal bagaimana menyelamatkan dirinya dari segala apa saja yang dapat mengurangi keimanannya, dan juga menjauhi perkara-perkara yang dapat membatalkan keimanannya. Dia harus berhati-hati dan waspada, jangan sampai jatuh kepada perkara-perkara yang dapat mengurangi ataupun yang dapat membatalkan keimanan yang tersebut. Jadi ada di situ dua hal yang dapat menggerogoti keimanan seorang, yaitu perkara-perkara yang dapat mengurangi keimanan, dan yang lebih parah lagi adalah hal yang dapat membatalkan keimanan. Maka di situ hakikat daripada keselamatan dalam perkara ini, setelah seseorang tentunya bersandar kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan memohon pertolongan darinya serta taufik darinya, maka di situ bagaimana dia juga berusaha, seorang mukmin harus berusaha untuk meluruskan dan juga mengambil jalan yang sebaik mungkin dalam hal bagaimana dia menjaga keimanannya di setiap waktu dan di setiap tempat dimanapun dia berada. Karena yang namanya seorang hamba dalam kehidupan dunia ini, dia hidup di antara berbagai macam hal yang beragam, sehingga di situ dia dituntut untuk selalu waspada mana perkara-perkara yang dapat menyelamatkan keimanannya dan mana perkara-perkara yang justru dapat merusak keimanannya. Dan kalimat ini adalah merupakan kalimat yang sangat penting, dan itu memerlukan sedikit perincian yang insyaallah ta'ala nanti akan dijelaskan dengan beberapa contoh yang akan disampaikan oleh beliau. Inna al-abda ayuhal ikhwatul kiram la yazal yataqallab fi hadhihi al-hayat baina umurin adidah wa ahwalin mutanawi'ah fataratan yakunu fi ta'atin wuffiqa ilayha wataratan yakunu fi ma'asiyatin ibtuliya biha falaysa al-mu'min bil-ma'asum بل كل بني آدم خطأ، وتارة يكون في صحة وعافية، وتارة يبتلى بمرض واعتلال في صحته، تارة يكون في غنى وسعة في المال، وتارة يكون في فقر وقلة ذات يد، وتارة يبتلى بفقد محبوب أو حصول كرب، فتارة يبتلى بأمور تفرحه وتارة يبتلى بأمور تحزنه، وهكذا تجده يتقلب بين هذه الأمور. فإذا كان إيمانه هو المفزع في كل أمر من الأمور، كانت السعادة معه في كل أحواله، والطمأنينة معه في كل شؤونه، والسعادة مصاحبة له في كل وقت. وقد قال عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وذلك لا يكون إلا للمؤمن. فهو في سرائه يفوز بثواب الشاكرين، وفي ضرائه يفوز بثواب الصابرين. Sesungguhnya seorang hamba itu, wahai para ikhwah sekalian, akan senantiasa terus dituntut dalam kehidupan dunia ini dengan berbagai macam perkara dan berbagai macam keadaan yang beragam. Terkadang seorang hamba itu berada dalam ketaatan kepada Allah, tapi terkadang pula dia jatuh dalam kemaksiatan yang dia terfitnah dengan kemaksiatan tersebut. Karena walau bagaimanapun seorang hamba itu bukanlah atau tidaklah maksum. Dan Nabi SAW telah menegaskan bahwa setiap anak Adam itu pastinya jatuh dalam kesalahan, sebagaimana beliau katakan kullu bani Adam khata'. Kemudian juga di sisi yang lain, terkadang dia berada dalam kesehatan, dalam keadaan yang sehat, tapi terkadang juga dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditimpakan rasa sakit kepada dirinya. Terkadang seorang hamba dalam keadaan berkecukupan, memiliki kekayaan dan kelapangan rezeki, tapi terkadang pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan kefakiran dan kekurangan dalam kehidupan dia. Dan terkadang pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengujinya dengan kehilangan orang yang dia cintai, meninggal dunia misalnya orang yang dia cintainya itu. Dan terkadang pula dia dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara-perkara yang membahagiakan dirinya. Di sisi yang lain, Allah pun mengujinya dengan perkara-perkara yang membuatnya sedih. Oleh karena itu, apabila seorang hamba menjadikan imannya sebagai sandaran dan tempat kembali dalam menghadapi segala keadaan dan perkara-perkara di kehidupannya di dunia ini, niscaya dia akan berada dalam ketenangan dan selalu dalam keadaan yang bahagia di kehidupannya di dunia ini. Oleh karena itu Nabi SAW telah memuji orang yang beriman dengan mengatakan dalam sabdanya yang artinya sungguh menakjubkan perkaranya orang yang mukmin itu. Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin itu, karena seluruh urusannya baik baginya. Seluruh urusannya baik baginya. Bila dia mendapatkan kelapangan dan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu baik baginya. Dan sebaliknya apabila dia ditimpa dengan kesusahan dan kesempitan, dia bersabar dan itu pun baik baginya. Maka seluruh urusan seorang mukmin itu sungguh menakjubkan karena semuanya baik baginya, dan itu tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Jadi apabila dia mendapatkan kesenangan dan kelapangan, dia bersyukur dan dengannya dia pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas kesyukurannya. Dan apabila ditimpa dengan kesusahan dan kesulitan, dia bersabar, maka itu baik baginya karena dia pun akan memperoleh pahala dari kesabarannya. Ini oleh karena itu Nabi SAW ya memuji orang yang beriman, dan beliau takjub kepada diri seorang mukmin karena seluruh urusannya itu baik baginya. Wahada kulluhu min al-ihtida bihidayat al-iman kama qala Allah tabaraka wa ta'ala yahdihim rabbuhum biimanihim. Famathalan idha wuffiqa lita'atin min at-ta'at aw 'ibadatin min al-'ibadat yahdihi imanuhu أن هذه الطاعة منة من الله وفضل، وأنه لولا فضل الله عليه سبحانه وتعالى لما وفق لهذه الطاعة ولما قام بها، فيحمد ربه سبحانه وتعالى على نعمائه، ويشكره سبحانه وتعالى على منه وعطائه، ويعمل على تكميل هذه الطاعة وتتميمها ومجاهدة نفسه على إخلاص هذه الطاعة لله عز وجل، وأن تكون موافقة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعنى بسلامتها من المبطلات في أثناء العمل أو بعده. وإذا ابتلي بمعصية أو وقع في ذنب هداه إيمانه إلى خطورة هذا الذنب، وأن ربه سبحانه وتعالى مطلع عليه وعليم به، وأنه سيحاسبه على ذلك، وأن الواجب عليه أن يتوب إلى الله وينيب، فتجده يسارع إلى الإنابة والتوبة مهتديا بهدايات إيمانه. وإذا نال أمرا مفرحا وحصل أمرا مرغوبا، علم أن ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. وفي الحديث إن الله ليرضى عن عبده أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها، فيعلم أن ذلك من فضل الله عليه. وإذا ابتلي بأمر محزن أو مؤلم فإن إيمانه يهديه إلى أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، إن الله بكل شيء عليم. فيهديه إيمانه إلى الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا في كل شأن من شؤونه وحال من أحواله، يسير في كل ذلك مهتديا بهدايات الإيمان. Dan kata beliau, itu semua yang sudah disampaikan adalah di antara bentuk-bentuk mengambil petunjuk dari petunjuk iman. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya Rabb mereka telah memberi petunjuk kepada mereka dengan keimanan mereka. Apa penjelasannya di situ berkenaan dengan menjadikan iman ini sebagai petunjuk bagi seorang hamba, yaitu apabila seorang hamba diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ketaatan di antara berbagai macam ketaatan, maka keimanannya di situ memberi petunjuk kepada dia, memberi penjelasan kepada dia bahwasanya ketaatan yang berhasil dilakukannya ataupun yang dia mampu kerjakan semata-mata itu merupakan karunia dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yakin kalaulah bukan karena semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mungkin mampu untuk berada dalam ketaatan kepadanya. Maka dia kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala karena hal itu, atas pemberian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya berupa taufik dalam melaksanakan ketaatan. Dan dia kemudian berusaha bagaimana terus untuk continue di dalam ketaatan tadi, dan bahkan kemudian bagaimana dia berusaha untuk mengembangkan ketaatan tadi dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentunya berusaha bagaimana agar amal-amal dan ketaatan tersebut selalu sesuai dengan petunjuk Rasulnya dan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dia berusaha ataupun memperhatikan, berusaha untuk memperhatikan keselamatan imannya atau dirinya dari segala perkara yang dapat merusaknya. Kemudian apabila dia terjatuh dalam sebuah kemaksiatan ataupun dosa, maka imannya kemudian memberikan penjelasan kepada dia akan bahaya dari dosa dan maksiat yang dia langgar, dan bahwasannya imannya tersebut memberi petunjuk kepada dia bahwasannya adalah satu kewajiban bagi dirinya untuk segera bertobat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kembali kepadanya. Maka dengan hal itu kemudian dia pun bersegera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lainnya yaitu apabila dia memperoleh ataupun meraih perkara yang membahagiakan ataupun menyenangkan dirinya, dia pun mengetahui bahwa ini pun semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun memuji Allah Subhanahu wa taala atas hal itu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap seorang hamba dia makan lalu memujinya, dan minum lalu dia memujinya atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari makan dan minum tadi. Dan dia pun mengetahui, seorang hamba pun mengetahui dengan keimanannya, dengan petunjuk keimanannya, bahwa apa saja di situ dari kebaikan-kebaikan yang dia berhasil untuk meraihnya itu bukan semata-mata berasal dari dirinya, tetapi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apapun yang menimpa kepada dirinya dari keburukan, maka itu adalah merupakan musibah yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun telah menjelaskan tentang hal itu di dalam Al-Qur'an. Demikianlah dalam segala urusan dan dalam segala keadaan seorang mukmin selalu mengambil petunjuk dari petunjuk keimanannya tersebut. Wa mata kana al-mu'min muta'ahidan li'imanihi sa'iran fi dhaw'i hidayatihi لم يزل إيمانه في نماء واضطراد وقوة وازدياد، وإذا فرط في ذلك وضيع من تلك الهدايات نقص إيمانه بحسب ذلك. ولعل من المناسب هنا أن نقف على المثل البديع العظيم الجليل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لبيان الإيمان، وأن مثله مثل الشجرة الطيبة، وذلك في قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فهذا مثل جليل للغاية، حق على كل مؤمن أن يحرص على فهمه، كيف لا والله قد قال في صدر ذكر هذا المثل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا. وهذا فيه حفز لفهم هذا المثل ومعرفة دلالته. فالإيمان مثله مثل شجرة طيبة، وجاء في السنة تحديد ذلك بالنخلة، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. فالإيمان مثله مثل النخلة، ومثل صاحب الإيمان مثل الفلاح. فالفلاح الذي له عناية دقيقة بنخلة سقاية وتعاهدا وإبعادا للمؤذي المضر بالنخلة، لا تزال نخيله في نماء، ولا تزال ثمرة نخله في غاية الجودة والحسن، بخلاف إذا ضيع وأهمل. والنخلة تحتاج إلى تعاهد من الفلاح، وهذا أمر يدركه كل من له اشتغال بالزراعة والفلاحة. النخلة قد ينبت في حوضها نباتات مؤذية للنخلة ومضرة بعروقها، وقد أيضا يأتي في حوضها أنواع من الديدان تتسلط على عروق النخلة فتبدأ في ضمور وضعف. فإذا وفق الفلاح لإزالة النباتات المؤذية، وفق للقضاء على الديدان المفسدة، أخذت نخلته في نماء. وهذا أمر رأيناه وشاهدناه، تجد النخلة في ضمور، فإذا أزيل عنها النباتات ونظف الحوض وقضي على الديدان بدأت تنمو بقوة. وإذا تعاهدها أيضا بالسقي، كلما احتاجت إلى ذلك زادت تلك النخلة نماء. والإيمان شأنه كذلك، وإذا كان سقي النخلة بالماء فإن سقي شجرة الإيمان بالوحي. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أن الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض الميتة بالماء، فكذلك القلوب إنما تكون حياتها بالوحي. فإذا الإيمان مثله مثل الشجرة، له سقي وله أصل وله فرع أو له فروع وله ثمار. Kemudian beliau menjelaskan bahwa selama seorang mukmin mengambil petunjuk dari keimanannya dan berjalan di atas petunjuk keimanannya, niscaya imannya itu akan selalu tumbuh dan berkembang dan bertambah dan semakin kuat, atau akan semakin terus kuat. Tetapi sebaliknya, apabila dia tidak memiliki perhatian dan tidak mau mengambil petunjuk dari imannya, maka akan berkurang keimanannya tersebut, bergantung daripada apa yang dia lakukan dari perkara-perkara yang dapat mengurangi keimanannya tersebut. Beliau kemudian mengajak kepada kita untuk menengok kepada contoh-contoh ataupun perumpamaan-perumpamaan yang indah yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perumpamaan iman itu bagaikan perumpamaan pohon yang baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam firman-Nya, yang artinya, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu perumpamaan sebuah pohon yang baik, yang mana pohon ini akarnya kokoh dan dia batangnya tumbuh menjulang ke langit, yang mana memberikan hasilnya di setiap waktu dengan izin Rabb-nya, dengan izin Tuhan-nya. Maka ini adalah merupakan satu perumpamaan yang indah, yang benar-benar indah. Seorang mukmin harus benar-benar berupaya keras dan bersungguh-sungguh untuk memperhatikan pohon keimanannya ini. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan mengatakan, tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah permisalan ini sebagai bentuk muqaddimah ataupun takdim dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan perhatian dan agar memusatkan perhatian kepada perumpamaan yang akan diberikan, dan juga sekaligus untuk memberikan, ya, mendekatkan pemahaman terhadap perhatian terhadap perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala akan sampaikan. Maka iman ini diibaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pohon yang baik. Dan di dalam sunnah Nabi SAW telah menetapkan bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma. Bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon kurma, di mana beliau pernah bersabda yang artinya, perumpamaan seorang mukmin itu bagaikan sebuah pohon kurma. Apabila kamu mengambil daripadanya, maka kamu akan mengambil manfaat dari seluruh apa yang ada padanya itu. Karena seluruh bagian daripada pada pohon kurma ini dapat diambil manfaatnya, dari mulai akarnya sampai dengan buahnya. Maka perumpamaan iman adalah bagaikan sebuah pohon. Sedangkan pemilik iman, yaitu seorang mukmin, dia adalah bagaikan seorang petani. Ya, kalau tadi diungkapkan bahwa iman itu diibaratkan sebagai pohon korma, maka pemilik iman itu bagaikan seorang pemilik pohon korma, seorang petani, ya, korma. Maka petani pohon korma ini, dia memiliki perhatian yang besar, perhatian yang sesama terhadap pohonnya, bagaimana agar pohonnya itu, agar pohon kormanya ini tetap tumbuh dan sampai dapat membuahkan hasilnya nanti. Berbeda apabila nanti dia tidak memberikan perhatian sedikit pun kepada pohon korma miliknya. Tentunya di situ akan menyebabkan pohon kormanya ini bisa saja akan mati dan tidak lagi bisa tumbuh. Karena memang pada kenyataannya pohon korma ini memerlukan perhatian yang khusus dari seorang petani. Karena di situ kadang didapati ada tumbuhan-tumbuhan yang tumbuh di sekitar pohon korma tadi yang itu dapat merusak dan membahayakan pohon korma tersebut atau keberlangsungan ya tumbuhnya pohon korma tadi. Dan juga di sana kadang-kadang ada ulat-ulat yang dapat menggerogoti baik itu akarnya ataupun batangnya, dan ini pun akan bisa membahayakan pohon korma. Apabila ulat-ulat ini sudah merusak, maka sedikit demi sedikit pohon korma tersebut akan melemah dan tidak bisa berkembang, dan akhirnya nanti akan bisa menyebabkan ya pohon ini mati. Dan ini kata beliau adalah perkara yang dapat kita saksikan dengan nyata, bahwasanya seorang petani apabila dia betul-betul bersungguh-sungguh memperhatikan pohon kormanya dan menghilangkan segala gangguan-gangguan darinya, baik itu berupa ulat-ulat yang membahayakan ya, ataupun memberikan perhatian dengan cara ya memberikan terus menyirami pohon korma tadi dengan air, maka niscaya pohon kormanya itu akan tetap tumbuh dan bahkan bisa terus tumbuh dan berkembang sampai memperoleh hasilnya ataupun sampai keluar buahnya. Maka begitu pula perumpamaan iman dan perumpamaan pemilik iman sebagaimana sudah kita sebutkan. Apabila pohon korma itu disirami dengan air, maka iman disirami dengan wahyu. Apabila pohon korma itu untuk bisa tumbuh dan berkembang diantaranya dengan disirami air, maka iman bisa tumbuh dan berkembang disirami dengan wahyu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam Al-Qur'an Al-Karim. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dapat menghidupkan tanah yang sudah mati dengan air, yaitu dengan hujan yang Allah turunkan, maka begitu pula iman yang tadinya sudah mati misalnya di situ dapat tumbuh dan bisa hidup kembali dengan wahyu, dengan siraman wahyu. Ya, itulah perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala, perumpamaan yang indah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Amma saqi al-iman fa wahyullah wa kalamuhu wahyullah azza wa jal kalamuhu وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة. وأما أصل الإيمان فهو الإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه وتعالى عباده بالإيمان به، وجماع ذلك ما ورد في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، وقوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وأما فروعه فالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، ورأس ذلك مباني الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وأما ثماره فكل خير يناله العبد في دنياه وأخراه فهو ثمرة من ثمار الإيمان ونتيجة من نتائجه. Dan kemudian di sana yang patut kita perhatikan bahwa bagian-bagian korma itu ada akarnya, ada batangnya, dan juga ada buahnya. Dan adapun siraman iman yang sudah disampaikan tadi, bahwa siraman iman adalah berupa wahyu Allah Subhanahu wa taala atau perkataan Allah Subhanahu wa taala serta perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan kata lain adalah Alkitab dan As-Sunnah. Maka ini ibarat air. Maka air yang menyirami iman itu adalah tidak lain adalah wahyu. Perumpamaan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ataupun perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dengan kata lain adalah Alkitab dan Sunnah. Adapun akar daripada iman adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada apa saja yang Allah perintahkan untuk diimani oleh kita semua. Dan itu semuanya terkumpul secara globalnya adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tetapi kebaikan itu adalah seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitabnya, kepada malaikat-malaikatnya, dan kepada hari akhir. Dan juga dalam firman-Nya yang lainnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kitabnya yang Allah turunkan kepada rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Dan barang siapa yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada hari akhir, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Adapun cabang daripada keimanan tidak lain adalah berupa amal-amal soleh. Dan pokok-pokok daripada amalan soleh itu terangkum dalam Al-Islam, yang rukun-rukunnya sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sabdanya, yang artinya Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitul Haram, dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan rukun ataupun pokok-pokok daripada amal-amal saleh tersebut yang terangkum di dalam Al-Islam. Adapun buah hasilnya, buahnya daripada keimanan itu adalah segala bentuk kebaikan yang diraih oleh seorang hamba, baik di kehidupannya di dunia maupun di kehidupannya di akhirat. Maka semua kebaikan itu adalah merupakan buah daripada keimanan ataupun hasil daripada keimanannya. As'alullah al-Karim, Rabbal Arshil Azim, بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يزيننا أجمعين بزينة الإيمان، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kemudian beliau menutup ceramah beliau pada kesempatan pagi yang berbahagia ini dengan rangkaian doa-doa yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya untuk kita semua. Ya, di situ banyak sekali doa yang beliau berikan atau yang beliau ucapkan. Di antaranya di situ beliau berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menghiasi hati kita dengan hiasan keimanan dan menjadikan kita tergolong ke dalam orang-orang yang dapat memberi petunjuk dan diberi petunjuk. Kemudian juga doa di antaranya yang beliau ucapkan adalah beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memperbaiki agama kita yang itu merupakan pegangan dan pedoman kita. Dan kemudian juga memohon kepada Allah agar memperbaiki kehidupan kita di dunia dan juga memperbaiki kehidupan kita di akhirat, dan menjadikan segala masa kehidupan kita ini dengan kebaikan dan menutup dari segala keburukan. Dan juga Allah dan beliau juga di antaranya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menetapkan dan meneguhkan kita semuanya di atas agamanya. Kemudian juga beliau menyampaikan doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan ketakwaan kepada diri kita, dan juga memohon ampun ya untuk baik itu orang tua kita, kepada guru-guru kita, dan kepada seluruh kaum muslimin. Intinya ini adalah merupakan akhir dari ceramah beliau, dan insyaallah taala akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang insyaallah bagi para ikhwah yang ingin menyampaikan pertanyaannya silahkan untuk ditulis ya melalui kertas, baik itu dengan bahasa Arab ya ataupun dengan bahasa Indonesia, nanti saya akan terjemahkan insyaallah taala. Saya terjemahkan dulu dalam bahasa Indonesia pertanyaannya. Bagaimana kita mengkompromikan beberapa nas berikut ini? Yang pertama adalah pernyataan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwa ia tergolong atau masuk ke dalam tingkatan zalim li nafsihi, di antara tiga tingkatan yang sudah dijelaskan di dalam ceramah tadi. Kemudian nas dalam Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala menyanggah orang-orang Arab ketika orang-orang Arab mengatakan kami beriman, lalu disanggah di situ dengan mengatakan kullam tu'minu walakin qulu aslamna, katakanlah kalian belum beriman tetapi katakanlah kami telah Islam. Dan juga nas yang lainnya dari firman Allah Subhanahu wa taala, fala tuzaqqu anfusakum. Maka di sini mungkin maksudnya adalah bagaimana mengkompromikan di antara nas-nas tersebut. Kita dengarkan nanti jawaban dari Syekh. Fadilatul Syekh hafizahullah, kaifa nutabiq baina hadhil mas'alah? Awalan iqrar Aisyah radhiyallahu anha annaha tadkhulu fi martabatin fi martabati dhalim li nafsihi min maratib salas, min maratib salas, wa baina wa kadhalika raddullah ala al-arab fi qawlihi qalat al-arabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa qawlihi ta'ala fala tuzakku anfusakum wa ala jibatikum jazakumullahu khairan. Jaa fi as-sahih أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي رواية وفي بيتي. قال تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا الإقرار بظلم النفس وعدم تكميل ما طلب من العبد من أمور الإيمان ورتبه من علامات الإيمان وصدقه، فإن المؤمن قد جمع بين إحسان ومخافة، بخلاف المنافق فإنه جمع بين إساءة وأمن. ولهذا لا يزال عباد الله المؤمنون يعملون على تكميل إيمانهم وتتميمه، وهم لا يزالون أيضا في الوقت نفسه يحسون بتقصيرهم. وقد قال الله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وكان الصحابة رضي الله عنهم مع كمال عبوديتهم وحسن إقبالهم على الله جل وعلا كانوا مشفقين وخائفين، ولا يزكي أحد منهم نفسه، وقد قال الله تبارك وتعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. فإذن المؤمن مهما وفق له من عمل ومهما قام به من أعمال الإيمان لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه ولا يدعي كمالها، بل يحسن في العمل ويشفق ويخاف من أن يرد عليه عمله وألا يقبل منه. فهذه حال المؤمن الصادق في إيمانه. وهنا تأتي المسألة المعروفة عند السلف، وهي مسألة الاستثناء في الإيمان. إذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ قال: مؤمن إن شاء الله، أو مؤمن أرجو. لا يزكي نفسه، فضلا عن أن يقول أنا مؤمن كامل الإيمان أو نحو ذلك. فالمؤمن لا يزكي نفسه، لأن الإيمان قول واعتقاد وعمل، وإذا وفق لبعض الأعمال الظاهرة لا يعني أنه بذلك قد تمم إيمانه وكمل دينه. نعم. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, beliau menyampaikan telah datang dalam riwayat yang sahih bahwa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, berkata kepada Nabi SAW: wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku sebuah doa yang aku bisa ucapkan dalam sholatku, dalam riwayat yang lain dalam di rumahku. Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada beliau sebuah doa yang artinya: ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang memberikan ampunan kecuali Engkau. Sampai akhir dari doa tersebut. Dan ini adalah sebuah pengakuan dari seorang mukmin. Dan pengakuan ini, pengakuan yang semacam ini menunjukkan tanda keimanannya yang benar. Keimanan, pengakuan yang seperti itu menunjukkan tanda keimanannya yang benar. Karena seorang mukmin yang benar itu mengumpulkan antara kebajikan yang dia lakukan dengan rasa takut. Dengan rasa takut dan cemas. Berbeda halnya dengan orang munafik. Maka seorang mukmin di satu sisi dia beramal dengan keras, berupaya mengerjakan amal-amal soleh, tapi di sisi yang lain dia harus dia merasa takut dan khawatir kalau-kalau amalnya itu tidak diterima. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keadaan orang-orang yang beriman itu dengan mengatakan dalam firman-Nya yang artinya, dan orang-orang yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang mereka dapatkan, maksudnya di situ dari karunia berupa taufik, amal-amal dan ketaatan, sementara hati mereka dalam keadaan takut. Sementara hati mereka dalam keadaan takut. Maka kita lihat di situ para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang merupakan generasi awal dari umat ini, yang dikenal dengan kesempurnaan ubudiyah mereka kepada Allah tabaraka ta'ala. Namun bersamaan itu mereka tetap takut dan cemas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya tidak bertentangan sama sekali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Artinya justru itu adalah menegaskan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah katakan. Maka janganlah kalian mensucikan diri kalian sendiri, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu siapa yang bertakwa kepadanya. Maka sejauh apapun seorang mukmin itu diberikan topik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan amal-amal saleh dan ketaatan-ketaatan, dia tidak boleh mentazkiyah dirinya sendiri ataupun mensucikan dirinya sendiri. Tetapi dia tetap harus beramal, melakukan kebajikan-kebajikan, namun dia pun harus diiringi dengan rasa takutnya jangan-jangan amalnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah keadaan seorang mukmin yang benar dalam keimanannya. Dan beliau di sini menyampaikan untuk hal ini, menambahkan apa yang telah disampaikan bahwa di sana di kalangan salaf dikenal ada satu masalah yang disebut dengan masalah al-istisna fil iman, masalah perkecualian dalam iman, yaitu perkataan yang masyhur di kalangan para salaf yang mengatakan di situ, saya mukmin insyaallah. Ini adalah menunjukkan bagaimana seorang mukmin itu tidak mentazkiyah ataupun tidak mensucikan dirinya sendiri. Karena iman itu adalah perkataan, meliputi perkataan ataupun ucapan, perbuatan dan keyakinan. Sehingga apabila seseorang dia diberikan topik oleh Allah Subhanahu wa taala mengamalkan sebagian dari perkara-perkara tadi, bukan berarti bahwasanya telah sempurna imannya. Karena di sana bisa jadi dia masih belum bisa mengamalkan hal-hal yang lainnya dari ketiga perkara tadi, baik itu ucapan, perbuatan maupun keyakinan. dalam ya apa yang disebut dengan iman tersebut. Maka demikian jawaban yang bisa disampaikan oleh beliau wallahu taala. Ada pertanyaan yang lainnya dari salah seorang yang hadir, bagaimana kita mentarbiyah keimanan kita, atau bagaimana kita mentarbiyah keimanan kita. Pada para panitia, tolong agar dihentikan dulu, agar dihentikan, dan agar supaya ikhwah yang di atas menjadi tertib. Sekali lagi kepada panitia, agar menertibkan para ikhwah yang ada di atas. Soal Fadilatul Syekh, kaifa nurabbi imanana, afiduna jazakumullah khairan. Jadi soal Fadilatul Syekh, kaifa nurabbi imanana, afiduni jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya di situ adalah bagaimana kita atau kami mentarbiyah keimanan kami. Al-iman كما مر معنا في أثناء الحديث السابق يحتاج إلى رعاية ومعاهدة وتفقد أن وأمورا تضعفه وتوهيه، فيحتاج العبد المؤمن إلى تعاهد دائم لإيمانه، عملا على تقويته وزيادته، وأيضا عملا على إبعاد إيمانه عن الضعف والنقص. أما جانب تقوية الإيمان فيحتاج في هذا المقام إلى كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله والعناية بالقرآن الكريم، فإنه من أعظم ما يكون في زيادة الإيمان وتقويته العناية بالقرآن قراءة وفهما وعملا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأيضا يعتني بقراءة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فمن أعظم مواد الإيمان ومقوياته وسير الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. يعتني بمصاحبة الأخيار ومرافقة الفضلاء ويصبر على ذلك، فإن المؤمن ليس له أن يجلس مع من شاء، فإن المرأة على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأيضا في الوقت نفسه يحرص على البعد عن الأمور التي تضعف الإيمان وتنقصه. وعرفنا فيما سبق أن العبد له خصوم، فهناك الشيطان وأعوانه، وهناك النفس الأمارة بالسوء، وهناك فتن الدنيا ومغرياتها، فيحرص على سلامة إيمانه من ذلك أو من كل أمر ينقصه ويضعفه، مستعينا بربه جل وعلا مجاهدا لنفسه. Untuk menjawab pertanyaan yang telah disampaikan, beliau mengatakan al-iman, iman sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam ceramah beliau, memerlukan mujahadah, memerlukan di situ upaya yang keras, upaya yang lebih dalam hal menjaganya dan dalam hal menumbuhkannya, dan mencari segala sebab-sebab ataupun perkara-perkara yang dapat memelihara dan mengembangkan keimanannya tersebut. Karena pada kenyataannya bahwa di sana ada perkara-perkara yang dapat menambah keimanan, tapi di sana juga ada perkara-perkara yang dapat mengurangi dan melemahkan keimanan. Adapun berbicara tentang sisi bagaimana di situ apa saja perkara yang dapat menguatkan keimanan, maka banyak sekali perkara yang dapat menguatkan keimanan tersebut. Di antaranya adalah dengan memperhatikan Al-Qur'anul Karim, baik dengan membacanya, menghafalnya, mentadaburinya. Karena seorang mukmin manakala turun padanya suatu surat misalnya daripada Al-Qur'anul Karim, hal itu akan dapat menambah keimanan mereka, dan mereka pun merasa gembira dan bahagia dengan turunnya surat ataupun firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Berbeda halnya dengan orang-orang munafik. Kemudian perkara lain yang juga dapat menguatkan dan menumbuhkan iman adalah dengan banyak membaca sirah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca sirah nabawiyah, perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wasallam, itu di antara perkara yang dapat menguatkan iman seseorang. Kemudian yang lainnya adalah berteman dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahwa seorang itu bergantung kepada agama kawan dekatnya. Bergantung kepada agama kawan dekatnya. Artinya di situ apabila dia berteman dengan seseorang yang memiliki agama yang baik, maka itu akan memberikan pengaruh yang baik pula bagi agamanya. Dan begitu sebaliknya, apabila dia berteman dengan orang yang memiliki akhlak atau agama yang buruk, maka dia pun akan bisa terpengaruh dengan teman dekatnya yang beragama buruk tadi. Kemudian pada waktu yang bersamaan, dia pun harus bersungguh-sungguh dan berupaya keras untuk menjauhi diri dari seluruh perkara-perkara yang dapat mengurangi keimanannya. Karena memang di sana banyak hal yang dapat mengurangi keimanan dalam dirinya. Karena di sana ada juga syaitan dan bala tentaranya yang berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan-jalan keimanan ataupun dari jalan-jalan yang dapat menguatkan keimanan. Di samping bahwa manusia ataupun seorang hamba pada dirinya terdapat jiwa yang selalu memerintahkan kepada yang buruk, ini adalah merupakan di antara perkara-perkara yang dapat menghadang dan menghalangi seorang daripada menguatkan dan meneguhkan keimanannya. Demikian jawaban dari beliau. Wallahu ta'ala alam. Qabla an tas'al, أريد أصغر الموجودين في هذا المجلس وكان معه ورقة وقلم ويكتب. ترجم لهم. أنا أريد أصغر الموجودين. Beliau meminta satu orang yang usianya paling belia yang hadir di sini. معه قلم ورقة. Yang mencatat, ya, dengan penanya, ya, dalam buku tulisnya. هو لن يعرف بنفسه لكن جاره الذي بجنبه يعرف به. Mungkin bisa ditunjukkan di situ ada yang mencatat pelajaran beliau yang paling muda. Ya, mungkin istilahnya dia mungkin malu untuk menunjukkan dirinya, tapi barangkali ada di antara tetangga-tetangganya yang duduk di sebelahnya, ya, menyuruhnya untuk berdiri mungkin. Baik. Iman merupakan salah satu yang paling penting bagi hamba untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dia merupakan pemberian dari Allah dan anugerah yang diberikan kepada hambanya. Firman Allah yang artinya, kalaulah bukan karunia dan rahmat yang Allah berikan kepada kalian, tidak akan ada seorang pun dari kalian yang akan bersih atau suci dari kemaksiatan. Bukanlah angan-angan belaka, tetapi iman adalah perkataan dan perbuatan. Perbuatan di sini adalah hati dengan anggota badan. Wahia hibah minallah. Naam, li'abdihi. Wa yaqulullah ta'ala, al-iman laysa bitamanni, kama qala Hasan al-Basri. Naam. Wa yuqal huna, naam. Kemudian ada pertanyaan yang lainnya. Sa'ilun yaqul, hal yajuzul istidlal bi salati Bilal aqiba kulla wudu'ihi ala jawazil ibtida' fid din. Hal yajuzu al-istidlal bi salati Bilal aqiba kulli wudu'ihi ala jawazil ibtida'i fid din, ilman bi annana syarahna lil mad'uwin tahrim al-ibtida'i fid din illa annahum yaruddunana bi jawazil ibtida'i fid din mustadilina iqrar ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ala salati Bilal aqiba kulli wudu'ihi. Saya terjemahkan soalnya. Pertanyaannya adalah, apakah boleh berdalil dengan perbuatan Bilal yaitu sholat sehabis setiap kali beliau habis wudu untuk menunjukkan kebolehan melakukan kebid'ahan di dalam agama? Perlu diketahui bahwasanya kami menjelaskan kepada para mad'uin, kepada orang-orang, para pendengar, akan keharaman melakukan perbuatan ataupun ibtida' fid din, melakukan ya apa namanya, mengadakan hal-hal yang baru dalam agama. Akan tetapi mereka, para mad'uin tersebut, membantah kami dan mengatakan kebolehan melakukan kebid'ahan dalam agama itu dengan berdalil persetujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perbuatan Bilal yaitu salat setiap kali habis wudu. Hadza al-istidlal alladhi dhukira fi hadha as-su'al min afsadi ma yakun fi bab al-istidlal. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu يقول مبينا حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولم نضل ما تمسكنا بالأثر. وحاشى الصحابة ثم حاشاهم أن يكون أحد منهم ينشئ بدعة أو يحدث شيئا في دين الله تبارك وتعالى. والذي ذكر عن بلال رضي الله عنه عمل صالح دلت عليه الدلائل وقامت عليه الشواهد وأقره عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإن السنة تعرف بقوله وفعله وإقراره صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كل جمعة إذا خطب الناس: إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. Cara berdalil sebagaimana yang telah disebutkan adalah merupakan di antara cara-cara yang paling buruk di dalam berdalil dalam bab bagaimana berdalil. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu telah menjelaskan keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang mana mereka mengatakan bahwa kami hanya mengikuti, kami hanyalah mengikuti dan meneladani, maksudnya apa yang berasal dari Rasulullah SAW, dan tidak mengadakan sesuatu yang baru. Adapun apa yang disebutkan dalam kisah tadi Bilal, itu sebenarnya adalah merupakan di antara masalih ataupun perkara-perkara yang baik, yang kemudian ditetapkan sebagai suatu sunnah. Karena sunnah itu mencakupi perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatannya, dan persetujuan-persetujuan beliau. Sehingga apa yang sudah disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi suatu sunnah. Lagi pula di situ bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwa barang siapa, jadi setelah masa sepeninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sudah tidak ada lagi di sana ikrar ataupun persetujuan-persetujuan beliau, maka dari situlah kemudian tidak boleh lagi seseorang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan yang tidak memiliki atau yang tidak berdasar kepada agama kami, maka dia itu tertolak. Dalam riwayat yang lainnya di situ, barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam agama kami, maka perkara itu tertolak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata dalam setiap khutbah beliau pada hari Jumat, beliau mengatakan sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan seburuk-buruk urusan ataupun perkara adalah apa-apa yang diada-adakan, yakni dalam agama ini. Dan bahwasannya setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan bahwasannya kebid'ahan itu adalah merupakan kesesatan, sementara kesesatan itu tempatnya adalah di neraka. Man min al-ikhwah alladhina ma'ahum awraq wa aqlam kataba al-muhadarah kullaha aw jullaha. Beliau menanyakan siapa di antara ikhwah yang hadir di sini yang menulis seluruh ceramah beliau atau mayoritas dari ceramah beliau, yang mencatat. Man fi ahad ghayra atau ahad aidan katab, ada yang lainnya selain berdua ini? Jadi beliau ingin yang menulis secara sempurna kalau bisa, ya, menulis semua yang tadi beliau sampaikan, ya, bukan hanya sekedar poin-poin atau apa begitu, ya. Gak ada masalah kalau misalkan kurang-kurang dikit, gak ada masalah. Tapi yang jelas di situ yang mencatat, ya, keseluruhan atau mayoritas dari apa yang beliau sampaikan, ya, bukan hanya sekedar poin-poin aja. Syukur-syukur dengan pakai bahasa Arab. Jadi beliau tidak menginginkan ringkasan, ya. Jadi yang menulis secara sempurna kalau bisa, siapa yang bukan hanya poin-poin ataupun, ya, kalau kurang-kurang dikit, ya, tidak ada masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tugiman. Alamat Siti Mulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta. Ulangi namanya. Nama Tugiman. Ya, tenang. Banyakan satu, banyakan satu. Siti Mulyo, Piyungan, Bantul, Yogyakarta, Indonesia. Baik, Ikhwan, harap tenang, ya. Saya menulis cepat sekali. Sebab akan pelan-pelan dalam bahasa Jawa keter. Keter itu bahasa Arabnya saya tidak tahu, Pak. Di antara yang disampaikan, pertama, semoga kita dalam situasi siramat iman. Temanya seputar iman. Kemudian berlanjut, Rasulullah pernah berdoa, hiasilah dengan iman. Di antara seperti itu, Pak. Kemudian lagi, beliau Syekh menjelaskan di antara adalah fitnah syubhat, fitnah syahwat. Saya baca sukar sekali, Pak. Saya sampai di rumah nanti kami rundingkan lagi. Jadi saya nanti sampai di rumah seakan-akan saya belajar kepada Syekh, tapi di rumah merenungkan yang saya tulis ini. Di antaranya lagi, dalam keadaan kita senang bersyukur, susah sabar. Itulah orang mukmin itu orang yang sangat menakjubkan. Segala-galanya senantiasa dinilai baik. Susah sabar, senang bersyukur. Senang syukur, susah sabar. Maka itulah yang dinilai bahwa umat Islam atau orang mukmin itu senantiasa dalam keadaan baik. هذه ساعتي هدية لك وأيضا 100 ريال. Beliau menulis dengan cepat sampai-sampai tidak bisa baca tulisannya sendiri. نعم. جزاك الله خير. أيها الإخوة الكرام، كم أنا سعيد باللقاء بكم والجلوس معكم. أسأل الله عز وجل أن يثيبكم، فإني أعلم أن عددا من الإخوة قد جاءوا من أمكنة بعيدة وتكلفوا الحضور إلى هذا المكان، فأسأل الله عز وجل أن يثيبكم جميعا وأن يجزيكم خير الجزاء وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. لآخر pertemuan kita bersama beliau, beliau menyampaikan betapa saya sangat bahagia bisa bertatap muka dengan para hadirin semuanya dan duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini, dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufiknya. Dan beliau mengetahui bahwasannya banyak atau tidak sedikit dari para ikhwah yang hadir datang dari berbagai tempat yang jauh dan sudah menyisihkan waktunya, tenaganya, dan mungkin hartanya untuk bisa sampai ke tempat ini. Maka beliau sangat berterima kasih sekali atas segala perhatian yang telah diberikan, dan beliau berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan kedua orang tua kita. Dan akhirnya di situ juga bagi kaum muslimin seluruhnya. Dan kami mohon maaf karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa disampaikan pada kesempatan pertemuan kali ini. Mudah-mudahan niat baik antum untuk mengetahui penjelasan beliau dari pertanyaan-pertanyaan antum yang sudah disodorkan ini, Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan dan menjadikan itu sebagai pemberat timbangan amal-amal antum semuanya. Dan akhirnya kita beliau menutup perjumpaan pada kesempatan yang berbahagia ini. wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.